Bismillah, alhamdulillah, wa ashadu an la ilaha illallah, wa la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Qala al-imam Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Usul Tafsir, pasal yang berikutnya, yang kelima. Qala rahimahullah, kitabatul Qur'ani wa jam'uhu. Kitabatul Qur'an wa jam'uhu. Penulisan Al-Quran dan pengumpulannya. Di sini Syekh akan menjelaskan kepada kita tentang tahapan-tahapan ditulisnya Al-Quran dan dikumpulkannya. Bagaimana Al-Quran itu sampai kepada kita dalam keadaan sudah tercetak seperti ini, sudah terkumpul ayat-ayatnya, surat-suratnya, sebagaimana yang ada pada mushaf sekarang ini. Jawabannya tentu, ini semua dilalui dengan beberapa tahapan. Dan itu akan beliau sebutkan di dalam bab ini. Qala rahimahullah, li kitabatil Qur'ani wa jam'uhu thalathu marahil. Penulisan Al-Quran dan pengumpulannya itu melewati tiga tahapan. Al-marhalatul ula, tahapan pertama, fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana al-i'timadu fi hadhihi al-marhalah 'ala al-hifdhi aktsaru min al-i'timadi 'ala al-kitabah. Di tahapan ini, tahapan yang pertama ini, yaitu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, al-i'timad ala al-hifz, lebih banyak bersandar pada hafalan. Akthar, lebih banyak bersandar pada hafalan para sahabat radhiyallahu anhum, min al-i'timad ala al-kitabah, daripada penulisan. Jadi zaman Nabi alaihissalatu wassalam, Al-Quran diturunkan dan belum langsung ditulis dalam satu mushaf, tidak. Tetapi para sahabat bersandar pada hafalan mereka. Mereka mendengar ayat yang diturunkan dari Rasul alaihissalatu wassalam, yakni Rasul menyampaikan ayat yang membacakan firman Allah azza wajalla, maka sahabat pun menghafalnya. Liquwwati dzakirah, karena kuatnya hafalan para sahabat radhiyallahu anhum, wa sur'atil hifz, dan karena cepatnya hafalan mereka. Wa qillatil katibin, dan karena sedikitnya orang-orang yang bisa menulis. Wa wasailil kitabah, dan karena sedikitnya sarana alat tulis. Jadi ini beberapa sebab mengapa di zaman Nabi alaihi wasallam tahapan ini lebih banyak para sahabat radhiyallahu anhum bersandar pada hafalan mereka. Jawabannya dikarenakan yang pertama tadi beliau sebutkan, karena para sahabat itu mereka Allah berikan keutamaan, yaitu dengan cepatnya hafalan mereka dan kuatnya hafalan mereka. Dan ini dijelaskan oleh para ulama bahwa ummah al-Arab, bangsa Arab dahulu, mereka itu memiliki kelebihan yang masyhur, yang dikenal daripada bangsa-bangsa yang lain. Ummah Al-Arabi, umat Arab, itu dikenal dengan kuatnya hafalan mereka. Nah, ini sampai sekarang masih jika kita saksikan, ummah Al-Arab itu biasanya kuat hafalan mereka. Terlebih pada zaman dahulu, mereka dikenal dengan keutamaan ini. Dan juga dikarenakan Nabi SAW beliau itu diutus di tengah-tengah umat yang ummi. Yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah Azza wa Jal yang mengutus di tengah-tengah orang-orang ummi. Di tengah-tengah orang-orang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Seorang rasul yang segolong, yakni seperti mereka. Nabi kita alaihi wasallam beliau juga seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi Allah beri kelebihan kepada mereka dengan kuatnya hafalan dan cepatnya hafalan mereka. Bahkan dijelaskan para ulama bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu sekali mendengar ada banyak dari mereka yang langsung hafal dengan sekali pendengaran. Sekali pendengaran langsung hafal. Ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Dan hafalan mereka kuat. Tidak seperti kita yang mungkin butuh untuk diulang berkali-kali. Jadi hadis-hadis yang kita dapati dalam kitab-kitab hadis itu Rasul menyampaikan sekali. Peristiwa disampaikan, langsung sahabat menangkap, diriwayatkan, diwariskan ucapan Nabi SAW kepada para tabi'in hanya dengan sekali pendengaran. Ada beberapa hadis yang panjang. Rasul bersabda dalam satu khutbahnya, berkhutbah dengan khutbah yang cukup panjang, maka sahabat hafal dari yang awal beliau sampaikan sampai yang akhir diriwayatkan. Demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri kelebihan dengan cepat dan kuatnya hafalan mereka. Tentunya berbeda-beda kemampuan satu dengan yang lainnya. Ada yang cepat dan kuat, ada yang cepat tapi kurang kuat. Dalam kesimpulan di sini, pada tahapan pertama ini, Al-Quran itu ditulis, atau Al-Quran, tahapan pertama, di zaman Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum bersandar pada hafalan-hafalan mereka. Lebih banyak daripada penulisan yang ada pada mereka. Karena beberapa sebab tadi. Dan juga waqillatil katibin, dan disebabkan orang yang bisa menulis itu sedikit. Yang bisa menulis dari kalangan para sahabat sedikit. Jika dibandingkan dengan yang tidak bisa menulis. Mayoritas mereka adalah orang-orang yang ummi. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi di sana ada sebagian para sahabat yang mampu. Yang bisa menulis. Dan juga wawasail kitabah, sedikitnya sarana penulisan. Nah, masih belum ada kertas. Belum ada. Seperti yang di zaman ini. Di zaman setelah sahabat. Walidhalika lam yujma' fi mushafin. Oleh karena itu, Al-Quran di zaman Nabi SAW itu belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Bal kana man sami'a ayatan hafidhaha. Bahkan dahulu sahabat yang mendengar ayat Al-Quran, mereka langsung menghafalnya. Aw katabaha fi ma tayassara lahu min usubin naql. Dan bagi yang mampu menulis, maka dia menulis ayat Al-Quran yang baru didengarnya tersebut. Fi ma tayassara lahu min usubin naql wa riqa'il julud wa likhafil hijarah wa kisaril aktaf. Naam. Atau mereka itu menulis fima tayassara lahu min usubin nakhl, menulis di atas permukaan an-nakhl, yakni pelepah kurma, di permukaan sesuatu yang mudah untuk ditulis, maka mereka menulisnya. Sarana-sarana untuk penulisan di zaman itu sangat susah atau sedikit, sangat kurang. Sehingga kebanyakannya menggunakan bersandar kepada hafalan mereka. Dan bagi yang mampu menulis, maka mereka menulis di berbagai media yang seadanya. Seperti pelepah kurma, wariqa al-julud, potongan-potongan kulit. Nah, kulit hewan itu dikeringkan, baru setelah itu ditulis di atasnya tulisan. Walikhafil hijarah, dan permukaan batu yang keringan, batu lempengan, batu yang cukup lebar permukaannya, maka ditulis di atas batu lempengan-lempengan tersebut ayat-ayat Al-Quran. Wa kisaril aktaf, demikian juga dengan media kisar, yakni potongan al-aktaf, tulang. Potongan tulang unta, kambing, ketika telah tulang-tulang itu sudah mengering, yang permukaannya cukup lebar, maka ditulis di situ ayat-ayat Al-Quran. Ini media-media penulisan pada zaman dahulu, menggunakan yang bisa ditulis padanya sesuatu tulisan, maka mereka menggunakannya. Baik itu dengan pelepah kurma, dedaunan, tangkai-tangkai pohon, atau potongan kulit, atau di lempengan-lempengan batu. Demikian juga pada tulang. Qala wa kana al-qurra'u 'adadan kabiran. Dan dahulu al-qurra'u 'adadan kabiran. Jumlah para penghafal Al-Qur'an, yani huffaz, para penghafal Al-Qur'an, itu jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya cukup banyak dibandingkan yang menulis, dikarenakan tadi bahwa mereka lebih banyak bersandar pada hafalan daripada penulisan. Maka di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, di zaman turunnya wahyu, Al-Qur'an belum dikumpulkan dalam satu mushaf, karena ada beberapa kemungkinan, di antaranya mungkin wahyu masih ada yang turun, sehingga nanti masih belum tepat jika sudah dikumpulkan terlebih dahulu. Maka para sahabat tidak ada yang mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf atau dalam satu kumpulan gitu, tidak. Karena dikhawatirkan masih akan ada lagi wahyu yang akan diturunkan, atau terkadang ada beberapa ayat yang hukumnya dihapus dengan ayat yang berikutnya. Karena selama wahyu masih turun, tidak bisa mereka membuat mushaf atau menjadikan Al-Quran dalam satu kitab atau dalam satu kumpulan tulisan dengan media yang ada di saat itu. Tetapi ketika Nabi AS telah wafat, Al-Quran sudah tidak ada lagi yang turun, sudah sempurna wahyu, baru setelah itu Allah Azza wa Jalla memberikan ilham kepada para khulafa ar-rasyidun untuk perhatian dengan Al-Quran ini, sehingga mereka melakukan pengumpulan mushaf atau pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang akan beliau sebutkan nanti pada tahapan berikutnya. Qala fa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sahih al-Bukhari, dalam sahih al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengutus 70 rajulan, yuqalu lahum al-qurra, mengutus 70 orang dari kalangan para sahabat yang disebut mereka sebagai al-qurra, para penghafal Al-Qur'an. Mengutus mereka untuk berdakwah di berbagai negara. Nah, ketika mereka berangkat, fa'aradu lahum hayyan min bani Sulaim, di tengah perjalanan mereka dihadang oleh dua desa, min bani Sulaim, dari suku Sulaim. Dua desa tersebut disebut Ra'il dan Dhakwan. Dari suku Sulaim, Ra'il dan Dhakwan. Nah, bani Ra'il dan Dhakwan. Dari suku Sulaim, yakni Ra'il dan Dhakwan itu termasuk suku Sulaim. Mereka dikepung oleh dua suku ini di dua desa itu, atau di tengah-tengah dua desa. Inda bi'ir ma'unah, mereka dikepung di dekat sumur ma'unah. Faqataluhum, dan mereka dibunuh oleh mereka, mereka dibunuh oleh dua kabilah tersebut. Mereka dibunuh oleh dua kabilah Ri'al dan Dhakwan ini. Sejumlah 70 orang sahabat radhiyallahu anhum. Wa fi sahabati ghairuhum kathir. Dan para penghafal Al-Quran dari kalangan para sahabat itu banyak selain mereka. Selain mereka juga banyak, bukan hanya sekedar 70 yang diutus Nabi SAW saja, tidak. Tapi beliau menyebutkan di sini bahwa banyak dari kalangan para sahabat yang hafal Al-Quran, yang juga qurra, tidak hanya mereka. Kal khulafa al-arba'ah, seperti 4 khalifah, Ar-Rashidin, dan juga Abdullah bin Mas'ud, wa Salim maula Abi Hudzaifah, dan Salim mantan budak yang dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah, maula yani seorang budak yang dimerdekakan, maka orang yang dimerdekakan itu dia sebagai walinya, atau orang yang memerdekakan budak ini dia sebagai walinya. Abu Hudzaifah memerdekakan Salim, yang mana Salim dahulu seorang budak, maka disebut Salim maula Abi Hudzaifah. Wa Ubay bin Ka'ab juga diantara nama-nama para sahabat yang hafal Al-Quran selain 70 itu. Ubay bin Ka'ab, wa Mu'adh bin Jabal, Zaid bin Thabit, wa Abi Darda radhiyallahu anhum. Ini sebagiannya, dan juga ada sebagian yang lain. Namun tapi jumlah yang 70 itu cukup banyak. Mereka dibunuh dan dibantai oleh orang-orang kufar di saat mereka diutus Nabi SAW untuk berdakwah. Nah, ini kesimpulan dari tahapan pertama dikumpulkannya atau penulisan Al-Quran. Kesimpulannya bahwa di zaman Nabi SAW belum Al-Quran itu belum dikumpulkan dalam satu tempat. Bahkan penulisan Al-Quran itu tercecer pada masing-masing para sahabat radhiyallahu anhum. Ada yang menghafal, ada juga yang menghafal dan juga dia menulis dengan media yang seadanya. Demikianlah, maka inilah tahapan yang pertama. Kemudian berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala al-marhalah al-thaniyah, tahapan perulisan dan pengumpulan Al-Quran yang kedua. Fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fi sanati al-thaniyati ashar, fi sanati al-thaniyati ashar min al-hijrah, pada tahun 12 Hijriah, dari hijrahnya Nabi SAW tahun ke-12 Hijriah, dilakukanlah pengumpulan Al-Quran oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wasababuhu, dan sebabnya, sebab mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau melakukan perbuatan ini, yakni pengumpulan mushaf, pengumpulan Al-Quran, sebabnya adalah annahu kutila fi waqa'atil Yamamah adadun kabirun minal qurra. Pada peperangan atau peristiwa peperangan Yamamah itu terbunuh jumlah yang cukup banyak dari para qurra, para penghafal Al-Quran. Peristiwa peperangan Yamamah sebagaimana yang kita ketahui, yaitu peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku Nabi. Musailamah Al-Kadzab telah mengaku kenabian di zaman Rasulullah SAW masih hidup, akan tapi pengikutnya masih sedikit waktu itu. Di zaman Nabi SAW, pengikut Musailamah masih sedikit, masih lemah, tidak punya kekuatan. Tapi setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka banyak dari kalangan orang Arab yang murtad, keluar dari agama Islam, dan mulai banyak pengikut Musailamah Al-Kadzab, sehingga menjadi kuat Musailamah Al-Kadzab mulai sudah memiliki kekuatan. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau di saat pertama kali menjabat sebagai khalifah, maka beliau pertama kali yang beliau lakukan adalah mengumpulkan, membuat pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad, dan juga untuk menghabisi, memerangi Musailamah Al-Kadzab dan para pengikutnya. Maka terkumpullah dalam pasukan Abu Bakar Siddiq jumlah para sahabat yang sangat banyak, yang cukup banyak. Maka terjadilah peristiwa perangan Yamamah dan terbunuhlah banyak dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan jumlah yang wafat dari kalangan para sahabat sampai mencapai 700 para sahabat, 700 orang dari kalangan para sahabat yang meninggal melawan pasukan Musailamah Al-Kadzab. Kemudian akhir peperangan, menanglah kaum muslimin dan terbunuhlah Musailamah Al-Kadzab dan habislah pengikut Musailamah Al-Kadzab dengan pertolongan Allah Azza wa Jal. Namun kesimpulannya bahwa pada peperangan tersebut banyak dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang terbunuh, yang terbunuh. Di antaranya Salim Maula Abi Hudzaifah, di antaranya yang terbunuh juga adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Ahadu man amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi akhdhi al-Qur'ana minhum. Salah seorang, yakni Salim bin Maula Abi Hudzaifah ini merupakan salah seorang yang direkomendasikan Nabi alaihi salatu wasallam untuk diambil bacaannya dari dia. Jadi ada beberapa orang sahabat yang mana Nabi alaihi salam merekomendasikan supaya diambil pembacanya, bacaan Al-Quran itu diambil dari mereka. Di antara sahabat-sahabat yang mendapat rekomendasi dari Nabi SAW untuk diambil bacaannya, yaitu Salim Maula Abi Hudzaifah. Beliau juga ikut terbunuh pada peristiwa ini. Fa'amara Abu Bakr radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan, bijam'ihi li'alla yadhi, untuk dikumpulkan Al-Quran ini supaya tidak hilang. Karena di zaman Nabi alaihi wasallam sebagaimana tadi kita ketahui bahwa tidak ada Al-Qur'an ditulis lengkap dalam tulisan-tulisan, tidak, tapi kebanyakannya itu bersandar pada hafalan para sahabat, sehingga apabila sahabat mati maka dikhawatirkan akan hilang Al-Qur'an itu. Sehingga Abu Bakar Siddiq perintahkan untuk dikumpulkan Al-Qur'an. Bagaimana kisahnya? Beliau sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan fi sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah, anna Umar ibn al-Khattab asyara ala Abi Bakr. Bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu asyara ala Abi Bakr. Beliau memberikan usulan, memberikan arahan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu beliau menjabat sebagai khalifah radhiyallahu anhuma, bi jam'il Quran. Umar, beliau mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran ba'da waqa'atil Yamamah, setelah peristiwa peperangan Yamamah. Fatawakkafa tawarru'an. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq tidak mau, tidak menerima usulan Umar dan tidak mau menjalankan, melakukan apa yang diusulkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa sebabnya? Tawarru'an, karena khawatir terjatuh dalam suatu dosa. Kenapa beliau melakukan ini? Beliau tawarru. Beliau melihat Rasulullah SAW tidak melakukannya, bagaimana saya akan melakukannya? Padahal Nabi SAW tidak melakukannya. Apakah aku akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi SAW? Inilah yang membuat Abu Bakar Siddiq tidak menerima usulan Umar bin Khattab di awalnya. Karena beliau khawatir perbuatan yang beliau lakukan ini akan menyelisihi syariat atau menyelisihi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lihat di sini para sahabat radhiyallahu anhum betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan mereka khawatir melakukan sesuatu yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian falam yazal Umar yuraji'uhu, akan tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terus membujuk Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran itu. Disebutkan berbagai maslahat-maslahat, dan disebutkan pula oleh beliau mafsadah, kekhawatiran-kekhawatiran yang akan terjadi jika dibiarkan mushaf di zaman ini. Berbeda di zaman Nabi SAW, masih banyak para sahabat, masih ada wahyu yang turun, masih terjaga, masih ada nabi, masih hidup. Tapi di zaman ini terus diingatkan Abu Bakar As-Siddiq oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau di saat Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, posisi Umar sebagai orang terdekat Abu Bakar, yang seperti menteri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di sini terdapat faedah, menteri yang saleh itu dia akan membantu penguasa, menolong dan terus membantu kemaslahatan umat, membantu kemaslahatan dan kebaikan untuk umat. Sehingga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu terus memberikan usulan dan terus membujuk Abu Bakar supaya melakukan perbuatan ini, supaya melakukan pengumpulan mushaf. Qala hatta syarah Allahu sadra Abi Bakrin, sampai Allah Azza wa Jal melapangkan dan membuka hati Abu Bakar As-Siddiq untuk menerima usulan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar baru setelah itu, ketika Umar Al-Khattab terus membujuknya, terus sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menerima dan Allah bukakan hati Abu Bakar As-Siddiq untuk menerimanya. Farsala ila Zaid bin Thabit fatahu, maka beliau radhiyallahu anhu Abu Bakar As-Siddiq memanggil Zaid bin Thabit, mengutus utusan untuk memanggil Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka datanglah Zaid bin Thabit memenuhi panggilan Amirul Mukminin Abu Bakar, menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq. Fatahu wa indahu Umar, di sisi Abu Bakar ada Umar, di sisi Abu Bakar ada Umar Al-Khattab. Faqala lahu Abu Bakr, maka Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Thabit, innaka rajulun syabun, wahai Zaid, engkau adalah seorang yang syab, masih berusia muda, masih muda, engkau pemuda, aqil, cemerlang, berakal, sehat, cemerlang, la natahimuka, dan kami tidak meragukanmu sedikit pun. Waqad kunta taktubul wahya, dan kamu dulu juga penulis wahyu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu yang Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi Zaid bin Thabit, mengapa Abu Bakar memanggil Zaid bin Thabit? Alasannya dikarenakan alasan berikut ini. Kata Abu Bakar, innaka rajulun syab, kamu adalah seorang pemuda, akil yang berakal, cemerlang, cerdas. La natahimu, kami tidak meragukan dan tidak menaruh sikap tuduhan sedikit pun kepadamu. Kami tidak menuduhmu dengan tuduhan apapun. Kami yakin, percaya kepadamu. Dan kamu dahulu juga penulis wahyu yang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ini empat sifat, setidaknya ada empat sifat yang terpenuhi dalam diri Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu, sama empat sifat ini menjadikan dia sebagai orang yang ahli. Menjadikan dia sebagai orang yang ahli dalam mengemban amanah tanggung jawab yang besar ini. Yang pertama yaitu pemuda. Berbeda halnya jika sahabat yang sudah tua. Kenapa dipilih seorang pemuda? Dikarenakan amanah ini akan membutuhkan tenaga yang cukup besar dan akan menguras pikiran, waktu, sehingga yang mampu melakukan ini adalah orang yang masih segar, masih muda usianya. Berbeda jika sudah tua, tentunya berbeda. Nanti beliau radhiyallahu anhu akan mencari mushaf-mushaf, mencari tulisan-tulisan itu, dan beliau akan mengunjungi kepada semua sahabat yang hafal Al-Quran, dan beliau akan mengecek Al-Quran yang dihafal oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Tentunya ini butuh waktu dan butuh tenaga yang cukup berat, sehingga butuh dilakukan oleh seorang yang masih muda, bukan orang yang tua. Innaka rajul syab, kamu pemuda, akil, berakal. Tentunya orang yang cerdas lebih dikedepankan. Yang berakal, cemerlang ini tentu lebih memiliki pemahaman yang tidak dimiliki oleh sahabat yang biasa. Sifat yang berikutnya, yang ketiga, la natahimuk, kami tidak memberikan, kami tidak meragukanmu sedikit pun. Dipercaya, thiqah. Orang ini thiqah, dipercaya oleh Abu Bakar. Bahkan sifat yang berikutnya, kunta taktub al-wahy. Sifat yang keempat yang ada pada Zaid bin Thabit yaitu, kamu dahulu sebagai penulis wahyu di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau adalah orang yang sudah menggeluti penulisan wahyu sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya ini lebih pengalaman lagi daripada yang lainnya. Nah, beberapa sifat ini mungkin ada pada sahabat, tetapi terkumpulnya empat sifat ini dalam satu orang sahabat itu tidak ada. kecuali pada Zaid bin Thabit, sedikit atau sedikit yang terkumpul padanya sifat ini dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ada sahabat yang menulis wahyu tapi sudah tua usianya. Ada sahabat yang menulis wahyu tapi tidak seperti Zaid, kurang dalam kecerdasannya dan seterusnya. Maka terkumpulnya empat sifat inilah yang membuat Abu Bakar memilih Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk mengemban amanah yang besar ini. Innaka rajulun syab 'aqil la natahimuk wa qad kunta taktubul wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka fatattabi'il Qur'ana fajma'hu, maka carilah Al-Qur'an itu sekarang dan kumpulkanlah. Carilah Al-Qur'an dan kumpulkanlah. Qala, maka Zaid bin Thabit mengatakan, fatatabba'atul Qur'ana, maka aku mencari Al-Qur'an, ajma'hu, dan aku mengumpulkannya. Bagaimana pencarian itu dilakukan? Yaitu dilakukan dari minal usub, dilakukan pencarian Al-Qur'an, tulisan-tulisan itu beliau cari, kunjungi para sahabat, dan beliau melihat para sahabat yang menyimpan tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Qur'an, maka beliau minta untuk dikumpulkan, dan beliau salin minal usub. Beliau kumpulkan Al-Qur'an itu dari pelepah kurma, wal-likhaf, dan lempengan-lempengan batu, wasuduri rijal, dan beliau kumpulkan dari hafalan-hafalan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka beliau dahulu mengunjungi para sahabat, hampir semua para sahabat beliau kunjungi, dan beliau meminta para sahabat yang hafal itu untuk membaca ayat Al-Quran. Sedangkan Zaid bin Thabit juga seorang penghafal Al-Quran, sehingga distorkanlah hafalan sahabat ini kepada Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit menulis, dan beliau betul-betul ngecek, dicek, distor, apakah ada salah saya atau dia yang salah, dan dilihat apakah sudah tertulis. Demikianlah. Fakanat as-suhufu inda Abi Bakrin hatta tawafahu Allah. Maka terkumpullah ayat-ayat Al-Quran itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq dalam satu mushaf. Lembaran-lembaran mushaf itu, lembaran-lembaran. Hatta tawafahu Allah, sampai Allah Azza wa Jal mewafatkan Khalifah Amirul Mu'minin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini tahapan yang kedua dalam pengumpulan Al-Quran, yaitu yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit. Beliau mengumpulkan atas perintah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, lempengan batu, dan semua media yang ada tulisan ayat-ayat Al-Quran beliau kumpulkan. Dan juga beliau kumpulkan pula ayat Al-Quran itu dari apa yang dihafal oleh para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian beliau tulis dalam lembaran-lembaran mushaf. Dalam lembaran. Jadi apa yang ada di Abu Bakar Siddiq, apa yang ada di zaman Abu Bakar, yaitu mushaf kita ini sudah terkumpul dalam bentuk lembaran-lembaran lagi. Dalam bentuk lembaran-lembaran. Tidak terpecah lagi, tapi sudah terkumpul dalam bentuk lembaran. Hanya saja masih belum tertib surat-suratnya. Surat-suratnya masih belum tertib. Qala thumma inda Umar hayatahu. Kemudian mushaf yang ada di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu diwariskan kepada Umar bin Khattab. Ketika beliau wafat, maka berpindah kepada khalifah berikutnya Umar bin Khattab, sampai thumma inda Hafsah. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, Umar menitipkan, mewasiatkan agar Al-Qur'an ini disimpan oleh Hafsah binti Umar, putra atau putri Umar bin Khattab yang tertua, yaitu Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam, ummul mukminin Hafsah radhiyallahu anha, putri yang tertua yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Beliau seorang sahabiyah yang cerdas, yang mana Umar bin Khattab percaya kepada Hafsah, sehingga Umar bin Khattab sebelum meninggalnya beliau memberikan wasiat bahwa mushaf yang ada itu agar disimpan oleh Hafsah putrinya. Qala wa qad wafaqa al-muslimuna anna Abu Bakar ala dhalika wa adduhu min hasanati, dan para kaum muslimin semua sepakat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah melakukan waduhu min hasanatih. Yani perbuatan Abu Bakar As-Siddiq ini sudah disetujui oleh seluruh para sahabat radhiyallahu anhum dan kaum muslimin setuju dengan apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dikumpulkannya Al-Qur'an dalam satu lembaran ini, dalam lembaran-lembaran mushaf sehingga tidak tercecer. Dan mereka waduhu min hasanatih, dan mereka para sahabat yakni kaum muslimin meyakininya, menganggapnya itu sebagai kebaikan dari kebaikan yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Hatta qala Ali radhiyallahu anhu, sampai sami Ali bin Abi Thalib beliau berkata, "A'zamun nasi fil masahifi ajran Abu Bakrin." Orang yang paling besar pahalanya dalam mushaf ini, yakni dalam perannya membuat mushaf, adalah Abu Bakar As-Siddiq rahmatullahi ala Abi Bakrin. Huwa awwalu man jama'a kitabullah. Semoga Allah merahmati beliau, karena dialah orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Qur'an. Nah, maka dari sini kita mengetahui bagaimana tahapan Al-Qur'an di zaman Nabi alaihi wasallam dan juga pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga dari sini terdapat bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini sudah dikumpulkan sebelum Abu Bakar As-Siddiq, tidak. Tetapi Al-Qur'an itu yang pertama kali mengumpulkannya adalah Abu Bakar di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di sana ada athar, atau setidaknya ada dua athar yang disebutkan bahwa yang pertama kali mengumpulkannya adalah Umar bin Khattab. Ada juga mengatakan yang pertama kali mengumpulkannya adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi itu athar-athar yang dhaif, yang lemah. Dan yang benar bahwa yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran ini dalam satu mushaf adalah di zaman Abu Bakar, dan beliaulah yang memerintahkannya atas perintah beliau radhiyallahu anhu. Dan juga terdapat bantahan atas Rafidhah. Rafidhah yang tidak mengimani dan tidak meyakini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan mereka mengatakan ini perbuatan yang menyimpang yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana dia mengumpulkan Al-Qur'an sedangkan Rasul alaihi wasallam tidak melakukannya? Nah, kita jawab bahwa perbuatan Abu Bakar As-Siddiq ini disaksikan dan disepakati oleh seluruh para sahabat. Disaksikan dan disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan senior-senior para sahabat, mereka sepakat dan mereka setuju dengan apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Dan mereka, para sahabat, tentunya mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang agama Allah, paling mengetahui tentang maslahat yang terbaik untuk umat ini, dan lebih bertakwa daripada generasi setelahnya. Sehingga apa yang disepakati oleh para sahabat itu merupakan ijma', kesepakatan yang tidak bisa diselisihi oleh kaum muslimin. Dan juga yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq bukanlah perubahan, hanya saja pengumpulan. Al-Quran tidak ditambah dan tidak dikurangi, bahkan Al-Quran itu hanya dikumpulkan, lebih terjaga. Itu saja, tidak dilebihkan dan tidak ada sesuatu yang baru dalam Al-Quran. Hanya saja beliau kumpulkan. Sehingga tidak tepat apa yang dikritik oleh Rafidhah. Rafidhah orang-orang yang mengkafirkan mayoritas para sahabat dan membenci terutama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Tapi inilah dua tahapan pertama, dan masih tersisa satu tahapan berikutnya. Dan insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.